ku kira kau benci padaku. Nyatanya aku selalu rindukanmu. Maksudku selakukan selalu menjagamu. Laksana matahari yang terindah dalam hidupku, dalam jiwaku. Kau tak akan terganti seperti sebuah rahasia yang diwahyukan pada kamu. Kau tak mengetahui bahwa kau akan kembali. Laksana matahari yang menyinari dunia. Laksana